lihat kita ada di dalam, duduk-duduk sendiri. Kita tahu mana musim gambar masih ada rasa malu karena kita menyandak bahagia. Karena